Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi ahli al-jannati wal-jinan ja'alallahu min ahli al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram Tuan Guru Ustaz Dr. Mustafa Umar. Kemudian tuan-tuan guru, para asatiz yang tak dapat saya sebut satu persatu, bil khusus Tuan Haji Rahman dan keluarga, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Qur'an kalam Allah. Sepakat semua ahlu sunnah wal jamaah, kalam Allah. Lalu kemudian Allah berfirman, fi lauhim mahfuz, diletakkan di lauh, lauh papan. Mahfuz, terjaga, terpelihara, yang menjaganya malaikat. Maka disebut dia dengan lauh mahfuz. Dari lauh mahfuz turun ke Baitul Izzah. Allah, lauh mahfuz, Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah dibawa oleh Jibril alaihi salam ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kertas, tidak ada tulisan, tidak ada paper. Nabi mendengar saja Jibril membacakan. Makanya kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lidahmu manakala Jibril membaca. Inna alaina, Nabi Muhammad SAW manakala mendengar bunyi itu, dia ingin cepat-cepat dia baca. Kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka, jangan engkau gerakkan lidahmu, lita'jala, karena engkau mau cepat-cepat. Jangan khawatir, jangan takut. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang akan mengumpulkan bacaanmu, kami yang membacakannya. Allah, lauh mahfuz, Baitul Izzah, Jibril turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad membacakan kepada sahabat, sahabat membacakan kepada tabi'in, tabi'in membacakan kepada tabi'in, tabi'in, tabi'in membacakan kepada imam-imam qura, sampailah kepada tuan guru, sampailah ke artab. Maka siapa yang membaca Al-Quran tidak mengikuti silsilah ini, dapat dipastikan salah. Mu'alaf pergi terus saja ambil program Quran digital, lalu dia download, lalu dia baca sendiri. Maka dia akan baca, tak ada beza antara alam nasrah dengan alif lam mim, karena tulisannya sama. Alif lam mim dengan alam nasrah, tak ada beza. Alif lam mim, alam nasrah. Tapi ketika orang berguru barulah tampak beda. Alif lam mim itu hanya suara. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca. Dia ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi la yaktub wa la yahsub. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi dia hafaz Al-Quran. Kerana Al-Quran bukan tulisan, tapi Al-Quran adalah suara yang dimasukkan ke dalam hati. Alafil jasadi mudawah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada sekepal. Idha salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik, maka baik semuanya. Wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rosak, rosak semuanya. Ala wahyal qalb, hati itulah yang diisi oleh Al-Quran. Lalu hati yang berisi Al-Quran itu naik ke otak, karena dari hati, dari jantung, darah itu menyembur naik ke otak. Jantungnya Al-Quran, otaknya Al-Quran, dari otak turun ke telinga, telinganya Al-Quran, dari otak turun ke mata, matanya Al-Quran, darahnya Al-Quran, dagingnya Al-Quran, kulitnya Al-Quran. Dan Allah haramkan jasadnya dimakan cacing tanah. Makanya berapa kali manakala kubur digali kerana ada binaan bangunan, kerana ada jalan, maka makam ini mesti dialihkan. Manakala dialih, ditemukan jenazah yang tidak dimakan oleh cacing tanah, Allah memuliakan. Bulan itu sama dengan bulan yang lain. Januari, Februari, Mac, April, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kenapa bulan itu menjadi mulia? Bulan itu menumpang kemuliaan Al-Quran. Maka satu-satunya bulan yang disebutkan, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihil Quran. Malam itu sama dengan malam yang lain. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. Kenapa malam itu mulia? Karena malam itu menumpang dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Papan itu biasa, tak ada beza dengan papan yang lain. Kenapa papan itu menjadi mulia? Karena di papan itu ada Al-Quran. Fi lauhim mahfuz. Kertas ini kertas yang biasa, tapi manakala kertas ini menjadi mulia, haram saya sentuh kalau saya tidak berwudu terlebih dulu. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Kertas yang dipijak kaki menjadi terangkat kerana Al-Quran. Papan yang biasa menjadi luar biasa kerana Al-Quran. Malam sama dengan malam yang lain menjadi malam yang hebat, lebih baik daripada 1000 malam kerana Al-Quran. Bulan sama dengan bulan yang lain, tapi bulan itu diabadikan kerana Al-Quran. Maka jasad, daging, darah, tulang, bulu, kuku, itu semua ada pada binatang yang lain. Ayam, kucing, harimau, yang dua lagi tak perlulah disebut. Hina. Apa yang ada di badan dia, ada di badan kita. Tapi manakala Quran memuliakan kita, kita menumpang kemuliaan dengan Al-Quran. Oleh sebab itu maka bersyukurlah kawan-kawan, sahabat-sahabat, puan-puan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Termasuklah Al-Faqir Abdul Somad yang pagi ini datang menumpang kemuliaan kepada orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kemuliaan Al-Quran. Bukan menerima kertas, bukan menerima paper, bukan menerima bentuk Al-Quran, tapi menerima bunyi yang dulu diterima oleh Jibril, disampaikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang itu yang masuk ke dalam kepala. Maka tak ada kemuliaan melebihi kemuliaan Al-Quran. Makanya disebutkan dalam hadis, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, dialah nanti yang akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih. Syafi' lawan dari kata witr, wal fajr, walayalin ashr, wasyafi'i wal watr. Watr satu, watr satu, bukan air, air water. Water satu. Maka yang satu rakaat disebut salat witr satu. Abdul Somad satu sendiri, takut, cemas, khawatir, ada rasa bimbang. Tapi manakala datang teman menemani, maka dia menjadi syafa. Kalau sudah berdua, syafa kuat. Andai saya datang tadi sendiri, bukan ada rasa cemas, takut. Manakala datang Tuan Imam, datang Dr. Mustafa, maka kami pun menjadi kuat, menjadi berani. Begitulah agaknya nanti manakala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menjadi syafa' sendiri? Walaqad ji'tumuna furada. Engkau akan datang menghadap aku, kata Allah, furada sendirian. Kama khalaqanakum awwala marrah. Sebagaimana dulu aku cipta engkau sendirian, maka nanti engkau pun akan menghadap aku sendirian. Orang yang kembar sekalipun lahir sendirian, tidak keluar sekali berdua. kau akan datang menghadap aku sendirian. Apakah saudaramu itu akan menolong engkau? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Akhi, ummi, abi, sahibati, wa bani, semuanya tinggal. Lalu siapa yang menemani? Al-Quran itulah yang akan menemani. Makanya Syekh Hasan bercerita tentang seorang pesakit yang akan diberi injection, suntikan, supaya dia hilang kesadaran karena akan operasi. Maka dia tahu bahwa semua akan hilang, pikiran akan hilang, ingatan akan hilang, pandangan akan hilang, pendengaran akan hilang bila benda ini dah masuk ke dalam badan. Tapi dia ingat ada satu yang tak boleh hilang, kalam Allah. Maka dia pesan pada doktor supaya jangan suntik, jangan bagi injection sebelum saya baca ayat-ayat ini. Manakala dia baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, baru pelan-pelan masuk ke dalam badannya, maka hilang. Mata mulai gelap, telinga suara mulai kecil, hilang. Tapi ada yang tidak hilang. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran tak akan pernah hilang. Begitu juga orang yang eksiden, jatuh, dia tak pakai helmet, lalu kepala dia membentur batu atau jalan, maka yang lain boleh hilang. Mungkin nama dia pun mungkin dia lupa, hilang. Tapi ada yang tidak boleh hilang, karena Allah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inilah satu-satunya ayat, dalam satu ayat terkandung 5 penekanan taukid makna. Ayat-ayat lain hanya sikit saja, 1-2 ilmu balaghah. Apakah ustaz esok akan datang? Saya datang. Betulkah ustaz akan datang? Saya pasti akan datang. Iyakah ustaz esok datang? Wallahi tallahi billahi, aku pasti amat sangat akan datang. Tapi biasa jarang ayat macam itu, kecuali dalam ayat ini. 5 kali Allah ulang, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, menunjukkan bahwa Allah akan menjamin. Al-Quran tak pernah hilang. Carilah kitab suci di dunia ini yang masih terpelihara seperti turunnya 14 abad silam kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Tak berubah satu kata, satu huruf. Kitab suci yang lain merubah ke dalam bahasa Inggris, masuk ke dalam bahasa Perancis, masuk ke dalam bahasa Europe, Latin, masuk ke dalam bahasa Greek, masuk ke dalam bahasa Melayu, hilang kata, hilang makna. Tapi bahasa Arab yang dibaca orang Turki, yang dibaca orang Maghribi, itu yang dibaca orang Melayu, itu yang dibaca orang Hindi, dengan kalimat bunyi yang sama, bunyi shin, bunyi sad, bunyi tha, bunyi ta, bunyi a, menahan nafas, ada tajwid, ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada ghunnah, ada bila ghunnah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dalam satu ayat 4 huruf dia sebut, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ketempat-empat itu dia sebutkan. Ketika ingin menyatakan sesuatu yang berat, Allah pilih huruf-huruf yang berat. Wa minal laili fatahajjad, tahajjad bihi. Sebagaimana beratnya melawan tidur, begitu pula lah bunyi huruf itu. Idza qila lakum firu, apabila diperintahkan kepada kamu untuk segera pergi berperang, infiru ifaqaltum ilal ard, faqaltum, berat, berat penyebutannya, berat maknanya, berat dilakukan, hanya ada dalam bahasa Al-Quran. Adapun kebenaran Al-Quran tak diragukan lagi. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat kami. Ada ayat yang tersurat, ayat dalam surah ada tulisan, tapi ada ayat yang bukan tersurah. Itulah dia ayat kauniyah. Ghulibatir Rom, bangsa Rom kalah. Yang mengalahkan bahasa Rom Persian. Fi adnal ardi, diterjemahkan dalam Al-Quran, bangsa Rom dikalahkan oleh Persia di bumi yang terdekat. Lalu kata ahli tafsir, di mana lokasi tempat perang itu? Di Bahrul Mayyit, Laut Mati, Jordan. Karena Laut Mati ini dekat dengan Makkah, maka Allah mengatakan tempat perang Rom dengan Persia itu di Laut Mati yang dekat dengan Makkah. Dulu begitu terjemahan. Sekarang setelah diteliti, research, ternyata makna adnal ardi, adna rendah. Ghulibatir Rom, bangsa Rom dikalahkan oleh Persia di bumi yang terendah, bumi paling bawah. Setelah diukur menurut ilmu bumi, ternyata bumi yang paling rendah, paling bawah di atas permukaan laut adalah Laut Mati. Semua berkata, masya Allah, dari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak dapat tulis baca, yang tak ada pengetahuan itu tahu? Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang Egypt, Mesir, orang tak heran, sebab di sana peradaban kuno, klasik. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang dari Greek, Aristoteles, kemudian para filosof, orang tidak akan heran. Tapi dia dari Arab Badui yang tak dapat tulis baca. Dari mana dia tahu bahwa bumi yang paling rendah, paling bawah adalah Laut Mati? Maka orang akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan, kau katakan, kau ungkapkan ini sia-sia. Dari mana itu datang? Tanzilal azizir rahim. Karena dia turun dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan diwahyukan, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia berasal dari nutfah. Dari nutfah berubah menjadi alaqah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah. Dari mudghah berubah menjadi izam. Nutfah berubah bentuk menjadi alaqah. Alaq artinya darah yang menempel di rahim. Dari alaq berubah menjadi mudghah. Mudghah artinya satu suap. Satu suap, satu gumpal, satu kepal, satu genggam. Karena memang bentuknya sebesar daging. Nutfah, alaqah, mudghah berubah menjadi izam, tulang. Lalu tulang ini disampul. Fakasawnal izama lahma. Lalu kami robah tulang itu balut dengan daging. Setelah melalui lima ini, summa ansya'nahu khalqan akhar. Lalu kami bentuk makhluk yang lain. Bukan nutfah, bukan alaqah, bukan mudghah, bukan tulang, tapi makhluk yang utuh manusia. Bercerita tentang 9 bulan 10 hari proses penciptaan kejadian manusia. Dari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu itu? Oleh sebab itu, maka masya Allah, dulu generasi sebelum kita waktu habis untuk menghafaz Al-Quran. 6 tahun, 10 tahun habis. Lepas dia hafaz Quran, dia pun menjadi guru Al-Quran. 2-3 tahun menjadi guru, sakit, mati. Tak sempat mengkaji isinya. Alhamdulillah datang program Artab. Dia hanya perlu hafaz Quran 1 bulan, 2 bulan, tasmi'. Lepas itu kemudian matang hafalan Quran itu. Lepas itu dia akan menjadi doktor, dia akan menjadi arkitek, dia akan menjadi saintis, dia akan menjadi macam-macam ilmu pengetahuan. Maka ini mukjizat Allah akan tunjukkan di akhir zaman, seperti zaman Nabi Muhammad SAW dulu, manakala tentara yang memerangi Musailamah Al-Kadzab, 70 orang meninggal dunia. Itulah mengapa Umar bin Khattab datang menjumpai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini sudah 70 orang penghafal Quran mati syahid. Kalau tidak ditulis di Quran ini dalam satu buku, Quran akan hilang. Apa hikmah di balik kisah ini? Bahwa tentara zaman Nabi Muhammad SAW adalah para penghafal Al-Quran. InsyaAllah akan hadir tentara-tentara Malaysia penghafal Quran, polis-polis Malaysia penghafal Quran, doktor, saintis, semua penghafal Al-Quran. Oh, tak bolehlah kami hafal Quran, Ustaz. Kami belajar berat, banyak subjek, banyak materi. Dulu orang berkata begitu. Sebab dia pikir dia mesti duduk di pondok 6 tahun, 10 tahun baru hafal Quran. Tapi sekarang, register di Artab, Anda akan hafal Quran dengan syarat hatinya tenang, fokus, jangan pikirkan apakah bola Malaysia menang atau tidak. InsyaAllah didoakan oleh para penghafal Al-Quran, Allah akan berikan kemenangan-kemenangan. Kalau engkau kejar dunia, akhirat akan tinggal. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Itulah yang menjadi motivasi Umar bin Khattab sehingga Palestina merdeka. Itu pula yang memberikan kekuatan pada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sekarang generasi ketiga sedang menunggu. Muhammad Al-Fatih sudah membebaskan Konstantinopel. Dan insyaAllah kita yang belum mendapatkan giliran, orang timur, orang Melayu, Turki sudah, Spain, Andalusia sudah, India sudah, insyaAllah kemenangan akan berada di arah timur dari bumi Melayu, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian Fatani dan daerah-daerah yang satu kawasan dengan kita, dengan bangkitnya semangat menghafaz dan mengamalkan Al-Quran ini, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dalam setiap majelis khataman Quran, sertakan pula lah nama kami dalam doa. Tuan-tuan pelajar sekalian, dapat disebut satu persatu, alhamdulillah. Andai pun tidak, mengingat kami pun sudah bagian dari mendoakan dengan menyebutkan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, maka kami pun sudah masuk di dalamnya, karena dimuliakan Allah oleh keluarga-keluarga Allah, ahlullah, bukan keluarga karena ada hubungan nasab, tapi keluarga karena memuliakan kalam Allah. Terakhir saya bagi tazkirah ke Aceh. Ada seorang bapak, dia tunjukkan video anak saya menang musabaqah tazkirah. Ustaz Somad, anak saya baru menang musabaqah tazkirah, boleh saya tengok videonya? Nih, saya tonton dari awal hingga akhir, seolah-olah saya sedang melihat saya yang bagi tazkirah. Dia hafaz tazkirah saya dari YouTube, lalu dia sampai. Kalau kata ustaz yang diingat, begitulah senangnya saya. Begitulah senangnya saya menengok budak kecil tadi yang hafaz kata-kata saya. Bagaimana agaknya manakala Allah melihat kita menghafaz kata-kata Allah. Bagaimana ridhonya Allah, bagaimana senangnya Allah menengok hambaku yang lain sibuk dengan dunianya, hambaku yang lain sibuk dengan bisnisnya, hambaku yang lain sibuk mengejar harta benda, tapi yang ini hafaz kata-kataku. Tak terbayangkan. A'adattu li'ibadiyas salihin, kusediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la a'yunun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Apalah agaknya hadiah yang akan ustaz berikan kepada budak yang hafaz tadi? Mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah. Jazakallah.